Kemudian untuk nak kata perbahasan tentang sanad ni satu benda yang rumit. Even cuba kita bayangkan seorang Zandaqah yang nama dia Abdul Karim bin Abil Auja. Dia pernah satu hari dia mengaku sendiri, dia kata masa mana dia nak dihukum pancung lah, ditangkap, sebab dia spend his life untuk nak memalsukan hadis Nabi. Bangun malam menulis hadis Nabi palsu, masukkan sanad ni, tipu sanad, cipta macam-macam hadis palsu. Dia sebelum dia dipancung, dia kata dia mengaku dekat khalifah, dia kata apa kamu nak buat dengan 4000 hadis yang aku dah palsukan, yang aku halalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan aku haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang kamu nak buat? 4000 hadis dah aku cipta, dah tersebar di kalangan manusia. Jadi khalifah pun, khalifah dulu pun bijak juga, dia pun jawab, dia kata itu kamu jangan risau, kita ada Ibnul Mubarak, kita ada Abu Ishaq Al-Fizari, biarkan, diorang ni adalah kuda perang kita lah, maksudnya mereka ini adalah nukat para a'imah besar, diorang ni akan bersihkan kamu semua hadis, dia ni akan betulkan semua kamu hadis, kamu jangan risau, sebab dari generasi ke generasi akan ada ulama hadis yang akan mempertahankan hadis Nabi SAW. Sebab tu ulama dahulu bincang pasal hadis ni banyak dan detail. Hadis ni dia tahu palsu, hadis ni dia tahu daif, hadis ni dia, itu semua dia orang punya lumrah kehidupan. Jadi ilmu hadis kita boleh kata adalah khadim li ulumin ukhra. Ilmu hadis ni dia berkhidmat kepada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hadis berkhidmat kepada ilmu-ilmu lain, tapi ilmu-ilmu lain tak banyak mainkan berkhidmat pada hadis. Tengok perbahasan tentang sanad, tentang kesahihan hadis lah, memainkan peranan dalam bidang fiqh sekalipun. Kita nak berhujah dalam hukum hakam, kita kena pastikan hadis tersebut diterima. Kalau hadis tersebut tak diterima, maka ulama pun kata tak boleh dipakai dalam hukum hakam. Jadi macam mana kita nak tahu hadis tersebut betul ke tak betul untuk jadikan sandaran hukum? Of course melalui ilmu hadis. Begitu juga dalam tafsir. Dalam tafsir, berapa banyak athar daripada para sahabat, daripada aqwal, daripada tabi'in, berapa banyak aqwal yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, dan berapa banyak juga jalan-jalan daripada Ibn Abbas yang dipertikaikan, yang dikritik dan ditolak. Jadi ilmu hadis lagi sekali berkhidmat kepada ilmu yang lain. Begitu juga dalam bahasa sekalipun, menjadi hujah sandaran terhadap permasalahan bahasa, dan kiaskan kepada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu hadis sumbangan dia sangat besar, dia berkhidmat kepada ilmu yang lain, dan ilmu lain jarang berkhidmat kepada ilmu hadis. Dalam perbahasan tentang sanad, ada main, ada ilmu fiqah ke, kawaid ilmu fiqiyah ke yang masuk campur dalam pembahasan ilmu hadis? Tak ada. Ada ke dawabit dalam tafsir pun yang masuk dalam kawaid hadis? Tak ada. Begitu juga yang lain. Tapi ilmu hadis tak, dia berkhidmat lebih kepada ilmu-ilmu lain. Sebab itulah ilmu hadis ni berat, dan sikitnya bilangan muhaddithin. Cubalah siapa-siapa kat sini fikirkan, listkan je. Siapa yang ada kertas, cuba listkan dalam kepala dia siapa muhaddithin sekarang yang masih hidup, ataupun generasi mungkin yang baru meninggal ke yang ni, yang dia anggap sebagai muhaddith. Mungkin kita nak fikir 3-4-5 orang pun susah, betul tak? Dalam satu-satu negara, cuba kita cari berapa banyak muhaddith. Dalam Malaysia, berapa banyak kita ada muhaddith? Di negara Arab juga, berapa banyak kita ada muhaddith yang kita kata muhaddith besar, macam Abdul Rahman Yahya Al-Muallimi daripada Yaman, meninggal baru-baru ni kan, bukan baru ni lah, beberapa tahun lagi tu. Sheikh Ahmad Syakir di Mesir, berapa banyak ilmuwan terkini yang setaraf dengan dia dari segi ma'rifah dengan ilmu hadis? Sangat kurang. Tapi kalau bidang-bidang lain macam fiqh, ramai. Kita ada berapa ramai mufti? Setiap negeri kita ada mufti. Dalam setiap dengan mufti disokong oleh anggota jabatan mufti, dan belum tu lagi banyak kita ada para fuqaha dalam rabita alam sedunia, banyak ulama fiqh yang duduk bersidang bersama membincangkan masalah-masalah kontemporari. Bila mana ulama fiqh meninggal, ni ganti tempat dia, ni meninggal, ni ganti tempat dia, dan ramai. Antum sendiri boleh kata, kalau anda kata listkan ulama-ulama fiqh dalam dekat Malaysia, mesti boleh tulis banyak, ni fulan fulan fulan fulan fulan. Sebab bidang fiqh diterajui ramai orang. Sebaliknya muhaddis, bila mana dia meninggal, mungkin bertahun-tahun selepas dia, barulah ada orang boleh ganti tempat dia. Itulah muhaddis. Kenapa? Sebab ilmu hadis, kita boleh katalah susahlah ilmu hadis. Kalau bidang fiqh misalnya, Imam Az-Zahabi, dia boleh berkata, Imam Az-Zahabi, orang dalam bidang hadis selalu dengar lah, yang meninggal dalam 748 Hijrah, ulama besar dalam bidang hadis. Dia kata, kalau kita hafal, kita faham Kitab Al-Mughni Ibn Qudamah, kita hafal, faham Kitab Al-Muhallal Ibn Hazm, kita hafal, faham Kitab Tamhid Ibn Abdul Bar, kita faham Kitab Sunan Al-Kubra Al-Bayhaqi, kita akan jadi faqih. Macam kalau kita tahu empat kitab tu menurut Zahabi, dia kata kita akan jadi faqih. Kita tahu beberapa kitab, misalnya kalau orang tu faham betul-betul kitab sekarang ni Fiqhul Islam oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dia akan tahu banyak masalah-masalah tentang fiqh. Kalau dia hafal, Masya Allah, Qal Hanafiyah macam ni, Syafi'iyah kata begini, Zahiriyah kata begini, dia tahu. Tahu sedikit tentang usul, dia hafal, ingat masalah fiqh, Insya Allah dia boleh jadi faqih. Tafsir, siapa yang hafal, ingat, faham tafsir Tabari, tafsir Ibn Kathir, orang tanya ini makna tentang Al-Quran, InsyaAllah dia boleh jawab. Dalam tafsir Tabari kan, dia boleh jawab. Tapi hadis, ada tak kitab yang menghimpunkan semua hadis dalam satu kitab? Ada tak kitab yang menghimpunkan semua para perawi dalam satu kitab? Tak ada. Kalau dikumpulkan kitab-kitab hadis, berapa ratus ribu kitab-kitab hadis yang ada, kita nak mencari satu hadis pun sangatlah susah proses dia. Kalau betul-betul titik beratkan proses akademik mencari satu hadis lah. Nak cari suatu hadis, adakah kita jumpa hadis yang kita nak? Misalnya kalau kata kita nak cari hadis tentang kita kata maut, tentang kematian, macam mana kita nak cari hadis tentang kematian? Kita apa yang kita nak cari? Kita tahu dalam kepala kita Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i, itu je. Kita pun kita nak cari, kata kita nak check status hadis tu, kita pun kumpulkan hadis daripada dulu, tak cukup. Banyak lagi kitab-kitab hadis lain bersanad yang perlu kita kumpulkan untuk nak proses satu-satu hadis, sebab kita kena check semua jalan-jalan dia. Berapa banyak kitab kita kena buka. Nak mencari satu persatu susah. Satu dalam ilmu hadis, ada satu kitab yang dinamakan Miftah Kunuz Sunnah, yang ditulis oleh sebahagian mustasyrik, dikumpulkan di topik dia tentang maudhu', difahraskan hadis, dibuatkan misalnya, dibahagikan hadis-hadis mengikut topik, dan disebut sikit je lah perkataan. Misalnya bab kematian tadi, maut tadi, disebut dalam huruful mim bab al-maut, kemudian bab sekian tentang mati, sama ada keluarnya roh, tentang dimandikan ke sebagainya, berkaitan dengan ada perkataan maut, mata yang mu tu dia akan masukkan. Jadi dibuatkan hadis fahrasah tersebut untuk memudahkan kita mencari. Tapi itu hanya based on 14 kitab hadis sahaja. Okay, walaupun itu dah sangat membantu, still not enough. Kalau antum pernah dengar Syekh Ridha, yang digelar sebagai Muhyi Sunnah, penghidup sunnah di zaman dia, dia sendiri pernah kata, kalaulah aku tahu kitab Miftahul Sunnah ni awal-awal masa aku berkecimpung dalam bina ilmu dulu, nescaya aku dah boleh jimatkan separuh daripada hidup aku, umur aku ni aku boleh jimat. Sebab sebelum tu tak ada kitab-kitab fahrasah Miftahul Sunnah ni. Ulama habiskan nak cari satu hadis tu lama. Sebab itulah orang kata, macam mana nak proses nak cari analisa satu hadis ni, susah. Kadang-kadang orang sedap dia tanya, "Syek, ustaz, apa status hadis ni? Hadis ni sahih ke? Hadis pelik-pelik keluar-keluaran." Kita nak, dia nak dengar jawapan ni senang je. Palsu ke, daif ke, sahih ke? Tapi proses yang sometimes nak makan masa untuk nak buat tu too long. Kadang-kadang jalan yang pelbagai. Dengan nak cek perawi yang kita sebut tadi, baru nak cari satu hadis. Katakan kita boleh jumpalah, kita guess lah. Okay, kalau kita nak cari hadis tentang kematian, kita buka lah dalam Bukhari ke, kita buka Kitabul Maut. Mungkin ada. Mungkin mengena, kita boleh jumpa. Kita buka aja. Tapi macam mana kalau kata kita nak cari hadis tentang mati dalam Musnad Ahmad? Musnad Ahmad yang menghimpunkan sekitar 30 ribu hadis, 29 ribu hadis, tak disusun mengikut bab. Dia disusunkan mengikut para sahabat. Hadis Abu Hurairah satu tempat, hadis Aisyah satu tempat, hadis Abi Sa'id Al-Khudri satu tempat. Hadis Abu Hurairah lebih daripada 2000 hadis. Dia kena baca satu persatu persatu persatu sampai jumpa apa yang dia nak cari. Misalnya kalau kata ada orang nak ceramah pasal maut, tentang kematian kan, dia nak cari hadis. Macam mana nak cari hadis-hadis macam tu? Satu persatu hadis Abu Hurairah nak kena buka, sebab dia tak ada. Mungkin hadis pertama bukan pasal kematian, mungkin hadis ke 1000 baru hadis tentang kematian. Itu kalau tak ada perselisihan dalam nisbah hadis tersebut. Sebab kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah misalnya, kemudian ada khilaf, diriwayatkan juga illah, ada illah, diriwayatkan daripada Ibn Umar, diriwayatkan juga daripada Aisyah, hadis tersebut semua akan ada. Adakah kita tahu hadis tersebut ada dalam semua para sahabat tersebut, hadis para sahabat? Kita tak tahu. Kena cek satu-satu, kena buka. Berapa banyak kita nak cari dari like ke like untuk nak cari sesuatu hadis tu. It's a very long hard process. Walaupun sekarang ni dah ada software sekalipun, tapi software kalau kita tak tahu cara guna, kita pun tak akan jumpa dengan apa yang kita maksudkan. Itu masuk dalam nanti macam mana kalau nak mentakhrij hadis tu, satu bab yang lain lah. Itu hadis. Kalau kita dah jumpa sekalipun hadis-hadis kita, takkanlah kita nak pakai semua hadis tanpa kita tahu sama ada dia sahih ke tidak. Lagi-lagi yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan akidah, kita tak boleh ambil ringan. Kita kena tahu mungkin hadis ni sangat lemah, mungkin hadis ni palsu. Berapa banyak hadis-hadis gitu yang palsu. Nak kena check satu-satu sanad hadis tersebut. Berapa banyak perawi yang ada? Rijal, jalan-jalan, fulan, sanad ni berpusing ke sini, fulan, ini berselisih, ni bercanggah, ni kata sebenarnya sanad dia begini. Banyak. Perawi-perawi tersebut. Ramai orang ingatkan macam ni, nak cari satu perawi buka kitab Taqrib Tahdzib Ibn Hajar. Ibn Hajar mungkin semua orang kenal, meninggal tahun 852 Hijrah. Imam besar dari kalangan mutaakhirin dalam bidang hadis. Dia mengarang kitab Taqrib Tahdzib, rumusan kepada perawi-perawi yang dihimpunkan oleh yang ada dalam Kutubus Sittah, Ashab Kutubus Sittah. Jadi ada orang kata, "Saya dah cari dalam Taqrib Tahdzib, tak ada. Saya dah cari dalam Kashif Az-Zahabi, tak ada." Sebab dia tak faham skop kitab-kitab tersebut. Tak cukup. Sebab dia orang punya limit skop dia, hanya perawi-perawi yang diriwayatkan oleh pengarang-pengarang Kutubus Sittah sahaja. Tapi ada lagi kitab-kitab lain yang tak disebutkan di situ, banyak. Jadi dia kena rujuk lagi kitab-kitab Kutubur Rijal yang lain-lain. Berapa banyak proses nak habiskan kat situ hanya kerana few hadis sahaja. Berbeza kalau mana kita nak cari satu permasalahan fiqh. Kita rujuk kitab mazhab, kita buka nak cari pendapat Imam Syafi'i, kita buka kitab mazhab Syafi'i, kita akan jumpa perbahasan tersebut. Dan kita faham, kita ingat, kita tahu macam mana nak istinbat fiqh tu, insyaAllah, okey. Berbeza dengan hadis, kang berselisih ini, kang rumit. Sebab itulah ilmu hadis bukan satu ilmu yang ringan. Ilmu hadis berat. Sampaikan Ibn Hibban Al-Busti, yang meninggal tahun 354 Hijrah, dia pengarang kitab Sahih Ibn Hibban. Pernah dengar Sahih Ibn Hibban? Anak murid kepada Ibn Khuzaimah, yang meninggal tahun 311 Hijrah. Ibn Hibban, dia kata, "Alladhi lam ya'rif sahih al-hadith min saqimihi waqa'a fil kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'a am aba." Dia kata sesiapa yang tahu membezakan hadis yang sahih daripada hadis yang ada cacat cela, maka dia pasti akan terjebak kepada pendustaan terhadap Nabi SAW. Sama ada dia suka ke dia tak suka. Orang yang jahil macam kita, kita tak tahu nak membezakan hadis Nabi. Kita dengar je hadis sampai kat WhatsApp, kita forward by group lain. Kita tak tahu hadis tersebut probably palsu, dan kita forward pada grup lain. Secara tak sedar, kita dah terjoin syubhat menyebarkan hadis-hadis palsu walaupun kita tak sengaja. Apatah lagi orang yang berdusta secara sengaja. Jadi sebabkan kita tak tahu benda-benda tu, kita definitely biasanya akan terjebak. Kita akan terjebak dalam benda-benda ni. Kita mohon supaya Allah ampunkan kita semua. Walaupun dalam bidang lain, bidang fiqh sekalipun, benda ni berlaku juga. Sebabkan kadang-kadang ada yang tak tahu hadis tersebut, tak betul. Jadi dia kata dalil dia sekian, dalil dia sekian, dalil dia Nabi buat sini, tapi mungkin hadis tersebut tak sahih. Menyebabkan semua orang terlibat lah. Tak ada siapa yang, melainkan orang yang tahu membezakan sahihul hadis daripada yang saqim dia. Itulah kepentingan ilmu hadis. Jadi untuk nak kaji, menjadi pengkaji suatu hadis, hari ini kita akan expose sikit lah. Dia melibatkan beberapa cabang disiplin. Cabang disiplin ni kita kena faham asas untuk nak mendalami ilmu hadis. Dia ada beberapa asas yang ana tengok penting. Penting sekali, pertama, kita kena kenal siapa ra'id, siapa orang yang memacu bidang-bidang hadis ni. Siapakah orang yang leading bidang-bidang hadis? Dalam fiqh, antum semua biasa dengar Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu semua tokoh-tokoh dalam bidang fiqh. Kita sedia maklum. Dalam bidang hadis, siapa? Siapa rijal? Kita kena kenal juga. Banyak. Sebab kalau kita nak kenal dengan rijal hadis, banyak tokoh-tokoh dia. Antaranya mungkin kita pernah dengar Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin seorang tabi'in yang meninggal tahun 110 Hijrah. Seorang antara orang terawal yang try strict untuk menerima suatu hadis. Imam bin Sirin dia kata, biasanya kalau aku menerima suatu hadis tersebut, aku suka menghafal. Aku disebab dia kuat ingatan. Jadi dia kata aku tak suka bergantung pada tulisan. Bila mana aku tulis sekalipun, lepas aku ingat aku akan bakal, aku akan koyak ke, sebab dia tak nak depend pada kitab. Sebab bagi dia ilmu tu berada di hafalan ataupun dada-dada dia. Itu Ibn Sirin. Kita ada Ayyub As-Sakhtiyani yang meninggal tahun 131 Hijrah, seorang ulama besar juga, yang ni semua kurun, ni kurun awal ni, kurun kedua Hijrah tu. Ayyub Sakhtiani, orang yang selalu ada prasangka bila mendengar hadis. Maksudnya kalau orang tersebut hadis, di mana kamu dengar? Betul ke? Dia kuat prasangka. Kita ada Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ini semua nama-nama probably sebahagian daripada antum yang baru mendengar, anggap ni sebagai pendedahan. Sebab ni semua nama-nama tokoh-tokoh hadis yang penting. Syu'bah bin Al-Hajjaj meninggal tahun 160 Hijrah. Abul Bistam, seorang ulama besar hadis yang dikatakan, iaitu Ibnu Rajab, dikata bahawa Syu'bah adalah antara orang terawal yang memperluaskan perbahasan tentang ilal hadis, tentang ittisal, tentang kesambungan sanad, tentang perbahasan-perbahasan ulumul hadis, yang mana para a'immah selepas daripada Syu'bah banyak bergantung jasa kepada dia. Itu Syu'bah bin Hajjaj. Kita ada juga misalnya Yahya bin Qattan. Pernah dengar Yahya bin Qattan? Yahya Al-Qattan yang meninggal tahun 198 Hijrah adalah murid kepada Syu'bah. Dan Ibn Rajab dia kata Yahya Al-Qattan adalah khalifah, adalah pengganti kepada Imam Syu'bah. Dari segi manhaj dia syadid. Syadid ni maksudnya tegas lah. Dia bukan sewenang-wenang yang menerima suatu hadis. Dia mungkin kalau dia kritik keras sedikit, itu Yahya Al-Qattan. Dia mewarisi legasi guru dia, Syu'bah bin Hajjaj. Rakan seguru dia Abdul Rahman bin Mahdi, yang meninggal sama tahun dengan dia. Ada seorang imam besar juga pada zaman dia. Yang mana Ali bin Mahdi ni, dia kata, kalaulah Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Qattan sepakat meninggalkan sesuatu hadis perawi tersebut, aku akan tinggalkan. Kalau dia dua-dua sepakat menerima hadis seorang perawi itu, aku terima. Okey, itu Yahya bin Qattan. Dan kemudian datang generasi seterusnya, kurun ketiga. Ada contohnya Imam Syafi'i rahimahullah, kita kata kurun pertama juga, kurun kedua jugalah, sebab dia walaupun dia meninggal tahun 204 Hijrah, tapi dia hidup mostly pada kurun yang kedua lah. Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun dia tersohor dalam bidang fiqh, tapi beliau juga adalah seorang imam hadis. Maksudnya walaupun kata-kata beliau tak banyak dinukilkan dalam rijal hadis, ada sebahagian dalam permasalahan ulumul hadis, mustalah hadis, tapi dia adalah seorang imam besar yang menuntut ilmu hadis banyak dengan Sufyan bin Uyainah, dan mementingkan athar, belajar daripada murid dia sendiri juga, Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i pengarang Kitabur Risalah, siapa yang tak pernah dengar Kitabur Risalah kan, semua ashab Syafi'i kat sini. Jadi Kitabur Risalah adalah satu kitab yang penting dalam perbahasan ulumul hadis. Zaman dulu dia tak ada tulis Kitabul Hadis secara tersusun, dia campur aduk. Jadi macam Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi tadi, Abdurrahman bin Mahdi pernah mengutus kepada surat kepada Syafi'i, diminta supaya Syafi'i tolong minta karangkan satu kitab yang menjelaskan macam mana kita nak faham suatu hadis tersebut, macam mana kita nak berinteraksi dengan satu hadis tersebut, nasikh wal mansukh, tentang mukhtalaful hadis, put some guideline, letak satu kaedah untuk kita faham. Syafi'i pun karang Ar-Risalah di Baghdad dan hantar kepada Abdurrahman bin Mahdi. Sampai ke Abdurrahman bin Mahdi, bila diterima Kitabur Risalah dia, amazing, Masya Allah, ni satu keajaiban besar bagi dia. Sebab Kitabur Risalah satu kitab yang berbagai fawaid, yang mana kalau kita ulang baca, setiap kali kita baca akan ada je faedah baru yang kita tak jumpa sebelum dia. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Dan selepas daripada dia, ada juga mungkin antum pernah dengar Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in kalau dalam bidang hadis sangat terkenal, sebab Imam Yahya bin Ma'in yang meninggal tahun 233 Hijrah, dia adalah orang yang mengkritik ataupun bercakap tentang perawi banyak. Banyak perawi yang Yahya bin Ma'in ada kata-kata dia. Dia adalah seorang imam hadis yang terkedepan dalam bidang jarh wa ta'dil. Yahya bin Ma'in, dia rakan seguru dengan Ahmad bin Hanbal. Jadi dia pernah kata satu hari, kisah yang dinukilkan bahawa datang beberapa masyayikh, beberapa guru daripada Syam, kalau tak silap dia datang ke Baghdad. Jadi di majlis tersebut, ketika mana majlis memberi hadis, seorang murid dikata kat syekh, bagilah, sampaikanlah hadis, kita nak dengar hadis. Jadi syekh tersebut bacalah hadis, baca daripada kitab dia semua kan. Kemudian adalah yang datang terlambat sikit lah, datang ketuk pintu. Jadi bila kata siapa dekat pintu tersebut, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal datang, dia kata tafadhal, masuklah. Dia pun teruskan lagi baca. Kemudian ada lagi orang ketuk, siapa dia? Ahmad Al-Marwazi. Dia kata masuklah. Kemudian ada lagi orang datang ketuk, Abdullah Ar-Rumi. Jadi dia pun okay, semua tu dia relax je baca. Kemudian siapa lagi datang? Abu Khaythamah. Okey, masuk. Ada lagi orang datang, siapa di pintu? Ibn Ma'in. Dengar je nama Ibn Ma'in, menggeletar kitab dia. Dia pegang tangan tu, menggeletar sampai jatuh kitab tu daripada tangan dia. Menunjukkan betapa dia haibah Ibn Ma'in. Sebab Ibn Ma'in dia lantang dalam bab-bab kritik para perawi. Dia sangat optimis, dia macam dia bersemangat ataupun betul-betul fokus dalam dia mempelajari para perawi. Dia tak ditulis, even Ibn Ma'in, kalau ada di kalangan antum semua Ibn Ma'in, dia akan tulis siapa yang hadir, dia akan tulis siapa yang hadir, dia akan salin siapa yang tidur, dia akan bagi tahu dia ni bangun balik daripada tidur ni pukul berapa, bukan pukul lah zaman dulu, tapi dia hadis ke berapa, dia akan bangun untuk nak pastikan bahawa sanad tersebut bersambung. So nanti kalau ada orang antum tidur, tiba-tiba dia cakap daripada anak satu benda, dia akan cantas. Dia kata, lak, kamu nipu. Sebab kamu tak dengar hadis ni daripada ustaz sekian. Sebab kamu tidur masa tu. Ha, dia punya optimis dia tu lah terhadap bidang hadis. Itu beza antara kita dan ulama hadis terdahulu. Ada Ahmad bin Hanbal, semua dah kenal, yang meninggal tahun 241 Hijrah. Rakan seguru dengan Ibnu Ma'in yang banyak travel bersama-sama menuntut ilmu. Kita ada juga misalnya Ibnu Numair. Ibnu Numair tahun 234 Hijrah. Ibnu Numair adalah seorang ulama besar di Kufah, yang mana Ibnu Ma'in dan Ahmad bin Hanbal bila mana ditanya tentang perawi-perawi Kufah, dia akan kata, tanya Ibn Numair. Sebab Ibn Numair antara orang ulama yang paling mengetahui tentang perawi-perawi di Kufah. Kita ada juga Ali bin Madini. Ni semua nama-nama yang antum kena familiar kalau nak menjadi seorang pengkaji hadis. Ali bin Madini guru kepada Imam Al-Bukhari, meninggal tahun 234 Hijrah. Imam Ali bin Madini orang yang satu-satunya Al-Bukhari kata, aku mastasghartu nafsi inda ahad illa inda Ali bin Madini. Aku tak pernah merasa diri aku kerdil macam mana bila aku rasa bila bersama dengan Ali bin Madini. Seolah kehebatan Al-Bukhari itu, walaupun dia begitu hebat, tapi bila mana dia bersama dengan Ali bin Madini, dia rasa diri dikerdil. Tapi Ali bin Madini pun rendah diri juga. Bila mana ada seorang murid dia bagi tahu dekat Ali bin Madini, dia kata, Al-Bukhari cakap macam ni, dia kata dia rasa kerdil bila duduk bersama engkau. Ali bin Madini boleh sebut da'ahu, pedulikan dia, sebab dia kata sebenarnya Bukhari tak pernah jumpa pun orang setara dengan dia. Dia nak kata bahawa dia mujamalah adalah Bukhari ni, mujahid. Okey. Al-Bukhari, kita ada lagi Imam Muslim, kita ada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, pakar dalam bidang ilal. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang pernah diceritakan ada krisis dengan Imam Bukhari, kisah dia panjang, meninggal tahun 258 Hijrah. Dia adalah antara orang yang paling arif dalam hadis-hadis Zuhri. Sampaikan Imam Ad-Darqutni, Imam Darqutni pengarang Kitabul Ilal, meninggal tahun 385 Hijrah, dia kata, kalaulah aku ni, dia ni ulama besar, tapi kalaulah aku nak rasa, bagi balik aku feel rasa tawaduk, rasa macam rendah diri, aku akan baca kitab Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Sebab bila aku baca kitab tu, baru aku tahulah betapa besarnya, jurang besarnya ilmu-ilmu diorang generasi-generasi terdahulu ni banding dengan ilmu kita ni lah. Ha. Jadi kita pun boleh apply benda yang sama. Kalau kita satu masa kita tiba-tiba terasa bangga diri, tiba-tiba kita rasa macam angkuh dan sebagainya, kita buka kitab-kitab ulama' terdahulu yang tersohor dan tengok balik susunan dia, dan InsyaAllah kita akan cool down balik. Banyak lagi lah kalau anda nak sebut semua nama-nama ulama hadis ni, itu baru generasi ke apa, kurun ketiga. Belum generasi tahun keempat, kita ada Ibn Jarud, Ibn Saji yang kedua-dua ni meninggal tahun 307 Hijrah, An-Nasai 303 Hijrah, Ibn Syahin, kita ada Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Ad-Darqutni, dan so on, semua generasi seterusnya sampai ke kurun-kurun seterusnya yang biasanya ending dia pada kurun Ibn Hajar rahimahullah, yang kurun ke 9. Okey, itu anda tak nak detailkan lah sebab nama-nama tersebut takut ada yang pening, tapi nama-nama tersebut penting bagi yang nak bergelumat bidang hadis, so kita tahu siapa ulama-ulama dalam bidang hadis yang tersohor, siapakah yang pakar dalam benda sekian. Apa beza antara manhaj ulama' yang hidup pada generasi sekian dengan ulama' yang kemudian? Itu semua penting untuk kita faham. Okey, seterusnya. Kalau itu baru kita tahu asas yang pertama. Kita kenal siapa ulama'-ulama' dalam bidang hadis. Yang kedua, kita kena tahu banyak sumber-sumber rujukan dalam bidang hadis. Kalau kita tak tahu rujukan dalam bidang hadis, macam mana kita nak refer? Kita tak tahu nak cari hadis ni dekat mana, macam mana kita nak refer? Kita tak tahu nak cari maklumat tentang perawi ni macam mana, ke mana kita nak rujuk? Kita tak tahu perbahasan tentang, kita nak cari tentang mudallisi, nak cari tentang al-marasi, kita tak tahu kitab apa yang kita nak rujuk. Tak ada, kita pun tak boleh nak pergi ke mana. Jadi mengetahui sumber rujukan yang banyak ni penting, sangat penting. Sebab itulah Ibn Asakir meninggal tahun 571 Hijrah. Dia mengarang kitab Tarikh Dimashq. Mungkin ada yang pernah dengar. Kitab Tarikh Dimashq antara kitab yang anda tengok antara terpanjang di dunia ni yang wujud sekarang ni lah. Kitab tersebut lebih kurang 70 jilid. Tarikh Dimashq, kalau rak ni mungkin susun dari hujung ni sampai ke hujung ni tambah sikit. Dia seorang sahaja yang karang Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq adalah berkaitan dengan perawi-perawi. First kali tentang sejarah bandar Dimashq, dan yang keduanya tentang perawi-perawi yang pernah menetap di Dimashq, yang pernah masuk di Dimashq, yang ada jasa daripada Dimashq. Ini kaitan perawi yang Dimashq penting untuk kita rujuk pada Tarikh Dimashq Ibn Asakir. Ibn Asakir betapa banyak rujukan dia untuk mengarang kitab Tarikh Dimashq. Sampaikan dikira lebih kurang 1000 rujukan yang diketahui yang dirujuk oleh Ibn Asakir. Begitu juga Al-Hafidh Mughlatai dalam kitab Ikmal Tahdhibul Kamal yang menghimpunkan perawi-perawi daripada pengarang Kutubus Sittah. Banyak, sekitar 700 rujukan yang dia rujuk. Ibn Hajar dalam kitab Al-Isabah yang menghimpunkan perawi-perawi sahabat dan yang disalah faham sebagai sahabat, dikumpulkan lebih kurang 900 rujukan yang dirujuk. Begitulah, kita kena tahu sumber rujukan yang pelbagai, barulah kita boleh menjadi seorang pengkaji hadis. Asas yang ketiga pula ialah kita kena faham suatu apa benda yang kita belajar. Kita jangan ingat sahaja. Kebanyakan kita hafal, kebanyakan kita kalau kita hafal kita tak nak faham pun. Ulama kata fal hifdhu lil ilmi duna al fahmi ka kutubin fawqa al hamir al buhmi. Dia kata hafal ni tanpa faham bagaikan keledai yang membawa buku-buku atas dia. Maksudnya kita bawa ilmu tapi kita tak faham, kita tak boleh manfaatkan. Yalah, macam orang sekarang katakan dia nak hafal matan, dia macam-macam matan dia nak hafal, tapi dia hafal, dia tak tahu macam mana nak apply ke hafal tersebut. Misalnya dalam bidang hadis, dia nak hafal matan Baiquniyah, dia hafal matan Nuzhatun Nazar, mungkin Alfiyah Iraqi, dia hafal Suyuti, pom, dia hafal, tapi dia tak tahu macam mana nak guna. Itulah diumpamakan macam orang panggil, kita tak boleh, bila kita tak faham, kita tak akan mampu menjadi seorang pengkaji hadis juga. Satu imam terdahulu faham dia sangat detail. Sampaikan Ad-Darqutni, dia pernah cerita, satu hari aku berada di satu majlis Ismail As-Saffar. Dia bagi tahu ketika di majlis tersebut aku perlu menulis sesuatulah juz hadis dia. Jadi aku duduk di satu tempat dan aku menulis hadis aku. Kemudian murid-murid yang lain dengarlah hadis. Kemudian bila ending hadis tersebut, dia orang tegur Ad-Darqutni, dia kata la sihhu sama'ak. Dia kata kamu punya sama' tak boleh diterima sebab kamu menulis benda lain. So kamu khayal, kamu tak dengar langsung daripada syekh tersebut hadis tersebut. Ad-Darqutni kata balik, salah. Aku tahu. Faham aku lain daripada kefahaman kamu semua. Aku tahu berapa hadis yang syekh tersebut, 18 hadis. Kemudian Ad-Darqutni sebut dengan sanad-sanad dia semua hadis-hadis tersebut mengikut turutan. Lebih baik daripada orang yang fokus tadi tu. Itu kefahaman para ulama. Faham penting. Dan yang akhir sekali, kita selain daripada kita belajar teori, kita kena praktis. Kita jangan belajar bila contoh kita belajar mustalah hadis, hadis hadis mudallas, mukhtalaful hadis, hadis muttarib. Kita hafal je ta'rif, kita tahu surface je apa perbahasan ulama ni kata begini begini, tapi secara tatbik praktikal dia kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana nak apply. Jadi tak guna. Macam orang panggil lah, kalau dalam selalu umpamakan dalam bidang kedoktoran kan, orang yang belajar medik, kalau dia hanya belajar teori je mula-mula, tapi akhir sekali dia tak apply, masa dia jadi HO, masa dia jadi MO, untuk nak jadi dok merawat pesakit, dia tak diiktiraf sebagai doktor. Sijil dia pun tak dikeluarkan. Sebab selagi dia tak praktis, dia tak faham. Dia tak akan faham penyakit tersebut. Begitu juga dalam bidang hadis. Kalau kita tak apply sendiri benda tu, kita tak akan faham hadis. Ana selalu bila mana ada orang tanya tentang satu-satu masalah tentang ulumul hadis, kadang-kadang tak tahu nak explain. Bila mana nak explain, kadang-kadang kita tahu dia tak faham. Bila dia tak faham, asas tu tak ada, benda lain yang sama juga isu kan tu, dia tanya lagi benda yang tu. Sebab dia tak tahu macam mana nak applykan benda tu secara praktikal. Dia hanya nak tahu apa khulasah dia, apa rumusan dia, ni macam mana, ni macam mana. Konsep dia kita adalah selalu kita, konsep belajar kita selalu suap, makan suap, makan suap. Apa yang syekh guru bagi, kita terima. Syekh kata betul, betul lah. Syekh kata salah, salah. Kita tak pernah, jarang kita nak gunakan akal kita sedikit untuk bergerak, untuk nak bergerakkan sikit. Mungkin ada kesilapan, macam dengan ni, macam dengan ni. Itu akan menyebabkan kita jadi lebih cerdas, lebih smart dalam membicarakan suatu isu. Okey, so itu antara beberapa asas ilmu hadis yang penting untuk kita semua tahu sebagai pengkaji hadis. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada basic. Apa bidang-bidang hadis yang perlu kita ceburi untuk kita mahir ataupun kita kaji hadis tersebut? Minta izin.